Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita semua pada kesempatan siang yang semoga diberkahi oleh Allah masih bisa berkumpul untuk mendengarkan dibacakannya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hingga pada detik ini Allah masih anugerahkan kepada kita istiqamah, tetap berada di atas agama yang hak, tetap berada di atas agama yang hak, yakni agama Islam. Dan demikian juga kita masih bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, seringkali kita dapatkan bahwa diri kita merasa berat untuk istiqamah, untuk konsisten di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk konsisten di atas kebenaran. Hati kita senantiasa terombang-ambing dengan berbagai macam godaan. Terkadang hati kita merasa condong kepada kemaksiatan. Kadang hati kita merasa condong kepada kebatilan, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innama sumial qalbu min taqallubihi. Hanya saja hati itu disebut sebagai qalb, sebagai qalbu, karena taqallubihi, karena dia senantiasa berbolak-balik. Terkadang seseorang hatinya berada di atas al-haq, hatinya condong kepada kebenaran, dan senantiasa mendorong dirinya untuk melakukan amal kebajikan. Namun terkadang hati itu berbolak-balik, dia menjadi condong kepada kebatilan, condong kepada kemaksiatan, sehingga seseorang pun terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna qulub bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam, semuanya berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Ka qalbin wahid, bagaikan hati yang satu. Yusarrifuhu haitsu yasha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membalak-balikkannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang Maha membolak-bolak hati, yang Maha membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Tetapkanlah atau arahkanlah hati kami agar senantiasa taat kepadamu. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah menggambarkan kepada kita keadaan hati seorang muslim, bahwasannya dia senantiasa berbolak-balik. Kadang dia condong dan cinta kepada kebenaran, mendorong dirinya untuk melakukan amal kebajikan. Namun kadang sebaliknya, justru menjerumuskan dia ke dalam kenistaan, justru menjerumuskan dia ke dalam kegelapan, justru menjerumuskan dia ke dalam kedoliman. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa merupakan sifat manusiawi dari seorang insan, bahwa dia terjatuh kepada kesalahan. Perkara ini adalah perkara yang sangat manusiawi, karena manusia sebagaimana yang telah kita jelaskan, dia keadaannya berbolak-balik. Kadang dia senantiasa, karena dia berada dalam kebenaran, cinta kepada kebenaran. Kadang sebaliknya dia pun merasa jauh dari kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Perkara yang manusiawi ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa diperbaiki melalui serangkaian ibadah yang apabila dilakukan terus menerus, niscaya hari-harinya akan dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan serta amalan yang saleh. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan membahas 4 buah perkara yang bisa memperbaiki keadaan seorang hamba. 4 buah perkara, 4 buah amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba biiznillahi taala, dia bisa memperbaiki dirinya dan senantiasa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 4 langkah tersebut yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah at-taubah. Jadi ini 4 perkara semuanya berakhiran ah. Jadi bisa kita sebut sebagai 4 ah. Ah yang pertama adalah at-taubah. Yang pertama adalah at-taubah. Adapun ah yang kedua adalah al-muraqabah. Adapun makna masing-masing dari amalan ini insyaallah kita akan jelaskan secara mendetail. Jadi ah yang kedua adalah al-muraqabah. Kemudian yang ketiga adalah al-mujahadah. Yang ketiga adalah al-mujahadah. Dan yang keempat, amalan yang keempat yang bisa memperbaiki keadaan seorang hamba dan membuatnya istiqamah biiznillah taala adalah al-muhasabah. Adalah al-muhasabah. Jadi kita ulangi. Yang pertama adalah at-taubah. Yang kedua al-muraqabah. Yang ketiga al-mujahadah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah al-muhasabah. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dengan lebih mendetail. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, langkah yang bisa diambil seorang hamba untuk memperbaiki dirinya adalah at-taubah. At-taubah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa artinya adalah ar-ruju, yang maknanya adalah kembali. At-taubah secara bahasa artinya adalah ar-ruju, yang artinya kembali. Adapun secara syar'i, at-taubah maknanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan seluruh dosa dan kemaksiatan. Dengan melepaskan seluruh dosa dan kemaksiatan, kemudian menyesali dosa yang berlalu dan bertekad untuk tidak kembali. Menyesali setiap dosa yang telah berlalu dan bertekad untuk tidak kembali. Ini adalah makna at-taubah. Jadi seseorang ketika dia melakukan sebuah dosa, kemudian dia bertaubat, artinya apa? Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, kemudian menyesali dosa tersebut dan bertekad untuk tidak kembali. Ini makna dari at-taubah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai sekalian mukminun, sekalian orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kejayaan, memperoleh keselamatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman, dalam keadaan mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Moga-moga kalian memperoleh keselamatan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ketiga, "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, "tsumma tubu ilaihi." Kemudian bertaubatlah, kembalilah kalian kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "tubu ilallahi taubatan nasuha." Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Dan demikian juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengkhabarkan, "Man taba qabla an tathlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang tersebut. Ini termasuk syarat diterimanya taubat. Yaitu sebelum Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Kata Rasulullah, "Man taba qabla an tathlu asy-syams min maghribiha." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari itu terbit dari arah barat. Ini tanda apa? Tanda hari kiamat. Orang-orang yang bertaubat sebelum munculnya tanda hari kiamat ini taballahu alaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni atau menerima taubatnya. Demikian juga taubat itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama orang itu belum sakaratul maut. Artinya belum sebelum dia berada di ujung kematiannya, maka taubatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla, sesungguhnya Allah 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum yugorgir. Yani yugorgir adalah keadaan orang ketika sakaratul maut. Ketika nyawanya ingin dicabut oleh malakul maut, ketika nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, maka yang akan terjadi pada dia adalah ghargharah. Yani keadaan ketika nyawa itu akan dicabut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Selama ruhnya itu masih di, belum sampai di kerongkongannya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya at-taubah adalah langkah yang bisa di, yang harus dijalani seorang hamba apabila dia ingin tetap istiqamah. Karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari dosa dan kemaksiatan. Untuk itu dia perlu selalu biasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzanb. Taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Jadi tidak hanya dosa kecil atau tidak hanya dosa besar, tapi demikian juga dosa kecil. Seluruh dosa itu wajib seorang hamba bertaubat daripadanya. Qala fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Apabila maksiat itu terjadi antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala saja, la tata'allaq bihaqqi adami, tidak berkaitan dengan hak sesama bani Adam, sesama anak Adam, falaha thalathatu syurut, maka syaratnya ada tiga. Ini adalah syarat taubat. Kapan seorang itu dikatakan bertaubat, maka ini syaratnya. Qala ahaduha ayyuqli'a 'anil maksiyah. Dia meninggalkan maksiat tersebut. Dia meninggalkan maksiat tersebut. Ini yang pertama. Jadi apabila seseorang mengatakan bahwa saya sudah bertaubat, tapi dia tetap melakukan perbuatan maksiatnya itu, maka ini tidak disebut sebagai taubat. Kenapa? Karena syarat yang pertama bahwa dia harus apa? Ayyuqli'a 'anil maksiyah. Dia harus berlepas diri dari maksiat tersebut, harus meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua yang merupakan syarat dari at-taubah, kata beliau, wasani ayyandama ala fi'liha. Ayyandama ala fi'liha. Yang kedua bahwasanya dia itu merasa menyesal terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga tidak dikatakan orang itu sahih taubatnya, taubatnya sahiha apabila setelah dia, walaupun dia sudah meninggalkan kemaksiatannya, tapi kemudian dia apa? Merasa bangga dengan kemaksiatan yang dia pernah lakukan. Seringkali kita dapati sebagian orang, bahkan sebagian ikhwan, ketika dia pernah melakukan kemaksiatan di masa lalunya, kemudian dia menceritakan dengan penuh kebanggaan kepada orang lain. Ini apa? Taubatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat yang kedua, ayyandam. Hendaknya dia menyesal. Menyesal dengan perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa tsalitu ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Syarat yang ketiga bahwasanya hendaknya dia berazam, berkeinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada kesalahan tersebut. Untuk tidak kembali kepada kesalahan tersebut. Dia punya niat, punya tekad yang kuat, tekad yang membaja untuk tidak kembali. Nah, jadi ini orang ketika ingin bertobat, dia harus punya tekad yang kuat untuk tidak kembali. Apabila seseorang masih punya niatan untuk kembali kepada maksiatan tersebut, maka taubatnya tidaklah sahihah, bukan taubat yang sahihah. Selanjutnya beliau mengatakan, fa in fukida ahadu thalathah lam tashihha taubatuhu. Apabila hilang salah satu dari tiga syarat ini, maka taubatnya itu tidak sahih. Jadi tiga syarat ini harus terpenuhi pada seseorang yang bertaubat. Yang pertama, dia harus meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, harus merasa menyesal. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak kembali. Ini apabila maksiatnya itu tidak berkaitan. Jadi maksiatnya hanya antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi'adami fa syurutuha arba'ah. Apabila maksiatnya itu berkaitan dengan haknya sesama Bani Adam, sesama manusia, fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya itu ada empat. Hadhihi thalathah, tiga yang telah kita sebutkan tadi, dia meninggalkan maksiatannya, kemudian merasa menyesal dan bertekad untuk tidak kembali. Hadhihi thalathah, tiga perkara ini, kemudian ditambah, wa yabra'a min haqqi sahibiha, hendaknya dia melepaskan tanggungan yang merupakan hak orang yang dia zalimi. Maksudnya apa? Kata beliau, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi, apabila itu berupa harta atau yang sejenisnya, maka hendaknya dia kembalikan. Sebagai contoh, seseorang melakukan mencuri sesuatu milik saudaranya, maka ketika dia ingin bertobat dari perbuatan tersebut, maka dia harus meninggalkan perbuatan mencurinya, kemudian menyesali perbuatan mencurinya. Kemudian yang ketiga apa? Dia bertekad untuk tidak kembali pada perbuatan mencurinya. Dan yang keempat, wajib baginya untuk mengembalikan apa yang dia curi kepada saudaranya. Wa in kana, kata beliau rahimahullah, wa in kana hadda qadhfin wa aw nahwahu makanahu minhu aw talaba afwah. Apabila dia melakukan qadhf, yakni menuduh zina atau yang semisalnya, makanahu minhu aw talaba afwu, maka hendaknya dia apa? Dia cabut tuduhan tersebut. Misalnya dia menuduh saudaranya melakukan zina, padahal tuduhan ini adalah tuduhan yang dusta. Maka selain dia melakukan tiga syarat tadi, yakni meninggalkan, kemudian menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi, maka yang wajib dia lakukan adalah apa? Mencabut tuduhan dia tadi. Atau apa? Talaba afwa, atau meminta maaf dari teman yang dia tuduh. Wa in kanat aghibatan istahallahu minha. Apabila dosa yang dilakukan itu adalah berupa ghibah, dia menghibahi, membicarakan aib-aib saudaranya, maka hendaknya dia meminta penghalalan. Minta penghalalan dari saudara yang dia ghibahi, minta dihalalkan. Ini adalah at-taubah sebagai langkah pertama yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk memperbaiki dirinya dan senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua. Setelah yang pertama taubat, yang kedua apa? Al-muraqabah. Yang kedua adalah al-muraqabah. Nah, al-muraqabah itu artinya seorang muslim merasa bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seorang muslim merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan al-muraqabah, dengan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan takut melakukan kemaksiatan. Meskipun tidak ada seseorang pun yang melihat dirinya, tapi dia akan membatalkan segala niat-niat jelek yang ada pada dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia punya al-muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallabaka fi sajidin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fi sajidin, dan demikian juga gerak-gerikmu, perbolak-baliknya dirimu di antara orang yang bersujud. Jadi apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semua apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana raqiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi, tidak tersembunyi baginya, syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di bumi, wala fis sama, demikian juga yang berada di atas langit. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabb kalian, Rabbmu itu maha mengawasi. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila seseorang ingin memperbaiki dirinya, ingin senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia merasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin melakukan amal kebajikan, ketika dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha seoptimal mungkin untuk beribadah, memperbagus sholatnya, memperbagus ibadahnya. Kenapa? Karena dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila dia ingin melakukan kemaksiatan, dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi dirinya. Di sana ada faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad As-Somali, Imam Masjidul Khair di Son'a. Beliau ketika pelajaran tafsir menyampaikan sebuah cerita yang cukup menarik. Di sana ada sebuah pondok pesantren, di mana di pondok pesantren ini ada seorang santri yang masih sangat muda. Santri tersebut sangat disayangi oleh gurunya, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara para santri yang lain. Kemudian santri-santri yang lain ini komplain kepada syekhnya, kepada gurunya, kenapa syekh anda menyayangi santri ini, padahal dia masih muda. apa kelebihannya. Sehingga Syekh ini pun kemudian ingin menunjukkan kepada murid-muridnya tentang keutamaan santri yang beliau cintai ini, santri yang masih muda tersebut. Kemudian setiap muridnya itu diberi satu ekor burung merpati, diberi satu ekor burung merpati dan sebilah pisau. Kemudian Syekhnya berkata, termasuk kepada si pemuda tadi, si pemuda santri yang dicintai oleh Syekhnya tadi. Kemudian Syekhnya mengatakan kepada murid-muridnya, kalian semua bawalah merpati ini ke tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Kemudian sembelihlah merpati tersebut. Maka semua pelajar di pondok pesantren tersebut bersebar. Mereka menyebar, mencari tempat di mana tidak diketahui, tidak dilihat oleh orang. Kemudian mereka pun kembali. Semua santri ketika menghadap sang guru membawa merpati dalam keadaan sudah tersembelih, kecuali si anak tersebut, si pemuda tersebut. Kemudian di hadapan murid-murid yang lain, sang syekh bertanya kepada si pemuda. Si pemuda ini tidak disembelih. Merpati yang diberikan tidak disembelih, tetap dalam keadaan hidup. Kemudian sang syekh bertanya kepada si pemuda, kenapa teman-temanmu semua sudah menyembelih merpati yang aku berikan, kenapa engkau tidak menyembelih merpati tersebut? Kemudian sang pemuda mengatakan, wahai guruku, sesungguhnya tidak ada satu tempat pun yang aku pergi untuk menyembelih merpati ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikannya. Maka kemudian gurunya pun mengatakan, lihatlah wahai murid-muridku, kenapa aku mencintai dia, kenapa aku senantiasa mencintai dia, karena memang si pemuda tadi punya al-muraqabah, punya al-muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwa dimanapun dia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi dirinya. Ini yang kedua, yakni al-muraqabah. Perkara ketiga, sekarang kita sudahi yang al-muraqabah. Sekarang perkara yang ketiga, yaitu al-mujahadah. Perkara yang ketiga, yakni al-mujahadah. Perkara ketiga, yakni al-mujahadah, artinya adalah al-mujahadah, maksudnya adalah bersungguh-sungguh. Jahada itu dari kata jahada, itu artinya bersungguh-sungguh, sesuatu yang dilakukan dengan usaha yang keras, dengan kesungguh-sungguhan. Artinya al-mujahada adalah bersungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mujahada artinya bersungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agama kami, "Walladzina jahadu fina," orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agama kami, "lanahdiyannahum subulana," maka sungguh-sungguh akan kami tunjukkan bagi dia jalan kami, bagi mereka ya, lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. "Wa innallaha lama'al muhsinin," dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang muhsin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bahwa orang yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa? Orang yang bersungguh-sungguh. Jadi bukan orang yang beragama dengan main-main, beragama dengan santai-santai. Tapi yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan demikian juga datang dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat." Sesungguhnya neraka itu diselubungi atau dikelilingi dengan asyahawat, dengan perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang mengenakkan. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan sebaliknya, surga itu diselubungi dengan atau dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, al-makarih. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya yang namanya surga itu tidak akan bisa kita raih kecuali dengan kesungguh-sungguhan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa hujibatul jannah bil makarih, bahwa surga itu dikelilingi dengan perkara yang dibenci. Bagaimana mungkin seseorang bisa sampai kepada surga kalau dia tidak punya kesungguhan untuk melewati perkara-perkara yang tidak disukai tersebut? Sebaliknya, apabila seorang ingin santai-santai saja mengikuti syahwatnya, maka apa? Hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu diselubungi atau dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang disukai. Jadi kalau untuk masuk neraka itu apa? Memang lebih mudah. Kenapa? Karena memang dikelilingi dengan perkara yang dicintai. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Karena yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala itu dikelilingi dengan berbagai macam perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Apabila kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah figur yang sangat bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau adalah seorang Rasul, walaupun beliau seorang Nabi, seorang yang memiliki berbagai macam keutamaan dan telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapati bahwa figur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Kata beliau radhiyallahu anha, beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengetahui bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. Kata beliau radhiyallahu anha, kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat malam. Yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Sampai pecah kaki-kakinya. Jadi karena panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan salat qiyamul lail sampai pecah telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Yani salat sampai pecah kaki-kakinya. Kenapa kau melakukan ini wahai Rasulullah? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu, apa yang telah berlalu dan demikian apa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tersisa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Subhanallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?" Jadi dalam keadaan beliau telah diampuni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah keadaan beliau yang sudah pantasnya untuk kita teladani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencurahkan kesungguhan beliau di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita yang fadidin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu melihat diri-diri kita. Betapa banyak kesempatan untuk beribadah kita lewati. Betapa banyak kesempatan untuk kebaikan untuk kita lewati. Padahal kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakannya. Padahal kita tidak ada penghalang bagi kita untuk mengerjakannya. Padahal masih banyak kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tapi kadang-kadang kita lalai. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan mabunun fihima katsirun minan nas." Ada dua perkara yang manusia itu sering terlena. Banyak dari manusia itu sering terlena. Kemudian kata beliau, as-sihhatu wal farag. Yakni waktu ketika dia sehat dan waktu ketika dia memiliki masa luang. Waktu ketika dia sehat dan waktu ketika dia memiliki masa luang. Coba kita lihat keadaan kita ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Kadang-kadang kita lalai, tidak kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika ada waktu luang. Banyakkan dari kita bersantai-santai dan tidak memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit baru terpikirkan. Ketika sakit baru terpikirkan. Oh, seharusnya saya bisa sholat lebih lama. Seharusnya saya bisa sholat berjamaah. Seharusnya. Demikian juga ketika waktu luang tidak kita manfaatkan untuk ibadah. Tapi ketika waktu sempit, misalnya ketika sibuk, di tengah-tengah banyak kesibukan, baru kita ingat, kenapa saya tidak memanfaatkan waktu luang saya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita ingatkan kembali bahwa hendaknya seorang muslim itu bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia lewatkan kesempatan yang ada. Hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menjadi bekalnya nanti kelak di akhirat. Ini perkara yang ketiga. Jadi perkara yang pertama tadi adalah at-taubah. Kemudian yang kedua al-muraqabah, yang disantiasa perasa diawas oleh Allah. Dan yang ketiga al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang keempat yang insya Allah bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah al-muhasabah. Al-muhasabah. Yang keempat. Yani al-muhasabah. Al-muhasabah adalah sikap selalu mengoreksi diri. Al-muhasabah adalah sikap selalu mengoreksi diri. Dikoreksi dirinya, apakah amalan kebaikan yang dia lakukan itu sudah optimal? Kemudian adakah dosa atau kesalahan yang dilakukan hari ini, dia koreksi. Ini semua menjadi penting. Kenapa? Karena tanpa muhasabah, tanpa mengoreksi dirinya, seorang hamba akan merasa dirinya aman-aman saja, tenang-tenang saja. Kenapa? Karena tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi. Dia jalan seolah tidak ada apapun yang terjadi. Padahal amalannya mungkin kurang optimal, amalannya sedikit. Sebaliknya dosa yang dilakukan adalah dosa yang dilakukan banyak. Tanpa muhasabah bagaimana bisa ketahuan ini semua? Tidak ketahuan semuanya. Tidak bisa ketahuan. Oleh karena itu seseorang itu perlu melakukan muhasabah. Perlu melakukan koreksi. Jangan sampai nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru dia merasa kepayahan. Kenapa? Karena demikian besar dosa-dosanya dan amalannya terlalu sedikit. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri itu melihat apa yang sudah dia perbuat untuk lighad, yakni masa depan, yakni di akhirat nanti. Apa yang dia sudah siapkan untuk masa depannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk masa depan. Kembali ke tadi, yakni mengoreksi diri. Apa sih yang sudah kita persiapkan untuk masa depan? Sebagian orang mengatakan bahwa hidup ini harus seimbang. Yakni seseorang harus menyibukkan dirinya di dunia, tapi jangan lupa akhirat. Atau dengan ibarat-ibarat yang semacam itu. Tapi apabila kita melihat antara usia kita, sekarang berapa usia manusia? Kata Nabi SAW, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sekitar itu. Atau paling lama taruhlah 100 tahun. Ini dunia kita. Tapi akhirat kita apa? Akhirat kita abadi, kekal abadi. Sehingga apa? Tidak ada nilainya sama sekali apabila akhirat ditimbang dengan dunia. Makanya yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang dia sudah siapkan untuk masa depan, yakni untuk akhiratnya. Sesungguhnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semua apa yang kita lakukan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Dan maka demi Rabbmu, di sini ada sumpah, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Sesungguhnya kami akan menanyakan kepada mereka semua, amma kanu ya'malun, seluruh apa yang mereka amalkan terlebih, yang mereka amalkan dahulu, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah sampai kita terlena dengan berjalannya waktu, senantiasalah melakukan al-muhasabah, mengoreksi diri-diri kita, mengoreksi aktivitas kita, keseharian kita. Misalnya seseorang sebelum dia tidur, dia ingat-ingat kembali apa yang dia lakukan dari waktu ketika dia bangun sampai ketika dia menjelang tidur. Bangun pagi, sholat subuhnya berjamaah atau tidak di masjid, kemudian sudahkah dia membaca Al-Quran, kemudian bagaimana sholat sunnahnya, sholat duha enggak tadi, kemudian sholat zuhurnya, sholat wajib berjamaah atau tidak, kemudian amalan apa kebaikan yang dia lakukan, kemudian amalan apa kemaksiatan yang dilakukan. Apabila dia melakukan amalan kebaikan, maka dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melakukan dosa dan kemaksiatan, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian setiap hari, setiap dia ingin tidur, dia muhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksilah diri-diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Kalau sudah dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Oleh karena itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri-diri kalian sebelum nanti kalian dikoreksi. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga siang hari ini diberkahi dan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sekali lagi kita ulangi bahwa ada 4 perkara yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk memperbaiki dirinya dan membuat dia istiqamah biiznillah ta'ala. Yang pertama apa? At-taubah. Yang kedua al-muraqabah. Yang ketiga al-mujahadah. Dan yang keempat al-muhasabah. At-taubah artinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan kemaksiatannya, kemudian menyesali apa yang dia perbuat. Kemudian yang kedua al-muraqabah, yang artinya apa? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir al-muhasabah, senantiasa mengoreksi dirinya agar nanti di akhirat dia bisa selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga beliau bisa bermanfaat apa yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ada yang salah dan keliru, itu datang dari diri kami pribadi dan juga dari syaitan. Kami mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.